سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan pembahasan surat Al-Fatihah, risalah dari Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Abdillah Al-Fawzan. Saleh bin Fawzan Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kita sampai pembahasan yang keenam. Qala tafsir ayatil Fatihah. Tafsir tentang ayat-ayat surah Al-Fatihah. Qala qawluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi, segala puji hanya bagi Allah, Rabbil Alamin, Rabb bagi semesta alam. Alhamdu huwa at-tanahu ala Allahi subhanahu wa ta'ala. Alhamdu adalah at-tsana, pujian. Allah, pujian yang ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu subhanahu, maka Allah subhanahu, Allah yang maha suci, yuhmadu, dipuji. Bimakna yutna, alaih, dipuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bi asma'ihi, dengan nama-namanya, dengan menyebut nama-namanya, wa sifatihi, dan dengan menyebut sifat-sifatnya, wa af'alihi, dan karena perbuatan-perbuatannya, subhanahu wa ta'ala, karena perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdu, itu lantaran memuji asma'i, nama-nama Allah, dengan menyebut nama-nama Allah. Kita memuji dengan menyebut sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita memuji Allah karena af'al, yaitu perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala walhamdu, alhamdu itu a'ammu, sifatnya lebih umum. Sifatnya lebih umum. Minasyukri, dari syukur. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala ingin menjelaskan perbedaan antara mengucapkan alhamdu sebagai bentuk ucapan pujian dan sikap syukur. Ingin atau akan dijelaskan tentang perbedaan antara mengucapkan alhamdu dengan sikap syukur. Mungkin di antara kita, ketika kita mengatakan bersyukur, pandangan kita ataupun persepsi kita akan bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Di sini akan dijelaskan titik perbedaannya antara alhamdu dengan syukur, asyukru. Yang jelas alhamdu lebih bersifat umum dibandingkan asyukur. Asyukru li'anna syukra, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, li'anna syukra, karena bersyukur itu la yakunu, tidak akan terjadi, illa 'alal af'al, kecuali atas perbuatan-perbuatan. Ya, seseorang berterima kasih kepada orang lain karena orang lain telah melakukan perbuatan yang baik kepada kita, kan begitu. Kita tidak akan mengatakan oh terima kasih kalau orang itu tidak berbuat apa-apa untuk kita, kan begitu. Kita akan mengucapkan terima kasih, ya, jazakallahu khairan, misalnya, karena orang itu sudah berbuat sesuatu kepada kita, berbuat sesuatu yang menyenangkan, berbuat sesuatu yang mendatangkan nikmat kepada kita, sehingga kita mengatakan terima kasih atau syukur. Berbeda, orang itu tidak berbuat apa-apa kepada kita, orang itu tidak berbuat apa-apa, dan orang itu tidak hadir di tempat kita, tidak ada di hadapan kita, tapi kita mengatakan fulan itu baik. Itu pujian atau syukur? Pujian atau syukur? Orang itu jauh, tidak di tempat kita, tidak di hadapan kita, tapi kita katakan orang itu baik. Itu berarti pujian. Tapi kalau orang itu datang memberi sesuatu kepada kita, kemudian kita katakan terima kasih, syukur atau pujian? Syukur. Sudah selesai, gak usah dibaca lagi ya. Sudah paham ya? Itu letak perbedaannya. Jadi li'anna syukra, karena bersyukur itu la yakunu, tidak akan dilakukan, illa 'alal af'al, kecuali adanya perbuatan-perbuatan dari orang yang kita, dari sesuatu yang kita, atau dari orang ataupun siapa deh kita, orang yang melakukan sesuatu kepada kita. Jadi syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan terjadi kecuali atas perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal hamdu, adapun pujian, fayakunu alal asma'i was sifati, adapun pujian itu karena memang Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat, memiliki nama-nama dan memiliki sifat-sifat. Wa 'alal afal, demikian juga atas perbuatan-perbuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falhamdu, maka alhamdu a'ammu minasyukri, maka mengucapkan alhamdu itu lebih umum dibandingkan syukur. Wa hadha huwal farqu bainal hamd, bainal hamdi wa syukri, ini adalah perbedaan antara alhamdu dengan syukur. Sedikit tambahan faedah dari Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Di dalam risalahnya Ilhamul Uqul di syarhnya Thalathatil Usul. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala menyebutkan Al-ayatul karimah Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu huwa as-sana'u 'ala Allahi 'azza wa jalla. Alhamdu adalah pujian yang ditujukan kepada Allah Azza wa Jal. Wa mujibul hamd ni'amihi wa zahirah wa batinah. Dan wajib memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya, baik nikmat yang sifatnya zahirah ataupun yang sifatnya batin. Walhamdu Alhamdu yaqfu baina syukri bainahu wa baina syukri. Alhamdu berbeda ya, yufarriqu bainahu wa baina syukri, dibedakan antara alhamdu dengan asyukur. Falhamdu yakunu 'ala ni'am 'ala ni'mati wa musibati. Alhamdu itu dilakukan ketika seseorang mendapatkan nikmat atau mendapatkan musibah. Ini ada tambahan. Ya, ada tambahan di sini. Seseorang mengucapkan alhamdu itu ketika dia mendapatkan nikmat atau mendapatkan musibah. Mendapatkan nikmat jelas kita mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan musibah, apakah kita mengucapkan alhamdulillah? Ya, mengucapkan alhamdulillah. Berdasarkan hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menjadikan beliau nyaman, beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Kalau mendapatkan nikmat, alhamdulillahnya alhamdulillahilladzi tatimmu ala salihah. Ketika mendapatkan musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Artinya apa? Mengucapkan alhamdu itu baik ketika seseorang mendapatkan nikmat atau ketika seseorang mendapatkan musibah. Paham ini? Ya. Kemudian wasyukru, adapun syukur la yakunu ila ala ni'mah, sedangkan syukur itu hanya terbatas ketika mendapatkan nikmat, tidak ada musibahnya. Ini perbedaannya. Seseorang mengucapkan alhamdu itu baik nikmat ataupun musibah, tapi asyukru itu hanya atas nikmat. Walhamdu yakunu bil lisan faqat. Alhamdu hanya diucapkan dengan lisan saja. Wasyukru sedangkan syukur yakunu bil lisan wal qalbi wal jawari. Bisa dilakukan dengan al-qalb, dengan lisan wal qalb, dengan hati, wal jawari dan anggota tubuh. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala jadi membedakan ada berapa perbedaannya? Tiga. Pertama, alhamdu itu bisa untuk nikmat, bisa untuk musibah. Kita mengucapkan alhamdulillah bisa untuk nikmat, bisa untuk musibah. Yang kedua, syukur. Syukur hanya untuk sesuatu yang mendapat nikmat. Jadi kalau ada seseorang kena musibah mengucapkan alhamdulillah, itu bersyukur atau tidak? Itu bukan syukur, tapi adalah mengucapkan alhamdulillah, ujian, memuji Allah Subhanahu wa taala. Walhamdu itu hanya dengan lisan, sedangkan wasyukru itu dengan lisan, hati dan perbuatan. Ini sebagaimana pembagian oleh para ulama. Syukur itu dengan hatinya, dengan lisannya, dengan perbuatannya. Dijelaskan oleh para ulama, baik ulama mutaqaddimin, mutaqaddimin seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, atau yang ulama-ulama masa sekarang. Seperti misalnya yang disebutkan atau dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam syarah kitab Tauhid beliau. Beliau menyebutkan syukur itu tiga unsur. Syukur dengan hati. Apa itu maknanya? Mengakui nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan puji-pujian kepada Allah, atau mengucapkan, kalau di dalam kitab tersebut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah memberikan contoh dengan peristiwa atau dengan kisah, memberikan contoh dengan kisah tiga orang Bani Israel yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga orang Bani Israel itu adalah, yang satu dia kepalanya botak gundul tidak tumbuh rambut, yang kedua dia berpenyakit kulit, yang ketiga orang tersebut buta. Nah, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya orang yang buta ketika didatangi oleh seseorang, seseorang ini adalah malaikat, menyerupakan orang yang Ibnu Sabil putus bekalnya, ya, habis bekalnya, kemudian datang kepada orang yang tadinya buta, kemudian diberi nikmat penglihatan, kemudian dia mendapatkan hewan ternak dan hewan ternaknya berkembang biak sampai satu lembar. Maka kemudian malaikat yang menyerupakan orang yang dalam keadaan fakir membutuhkan, karena dia Ibnu Sabil dalam perjalanan bekalnya habis, kemudian datang yang orang kepada orang yang tadinya buta ini. Nah, orang yang tadinya buta ini dimintai hartanya oleh malaikat yang menyerupakan manusia ini. Nah, kata orang yang buta, kata orang yang tadinya buta mengatakan, saya ini tadinya buta, qad kuntu a'ma, saya ini dulunya buta dan saya dulunya fakir, maka silakan sekarang kau mau ambil berapa untuk kebutuhanmu, semaumu, sesukamu. Nah, kalimat qad kuntu a'ma, saya ini dulunya buta, itu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, itu menunjukkan dia menyebut-nyebut nikmat dengan lisannya. Itu bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dengan kisah tiga orang Bani Israel ini. Nah, jadi kalau kita mengatakan sekarang kita sudah sehat, alhamdulillah kemarin saya sakit, nah itu berarti wujud daripada syukur di lisan. Wujud dari bersyukur dengan lisan kita. Kita menyebut-nyebut. Ya, menyebut-nyebut bukan dalam rangka untuk membanggakan. Oh, saya ini dulunya miskin, sekarang saya sukses, sekarang saya, bukan untuk membangga-banggakan. Tetapi untuk mengingatkan bahwasanya diri kita ini dulu adalah orang yang tidak mampu. Diri kita dulu adalah orang yang fakir. Sekarang Allah beri karunia, Allah beri keutamaan, Allah beri nikmat. Ya, seperti itulah yang dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Silakan nanti merujuk ke kitab beliau. Itu bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan. Jadi kalau ada orang alhamdulillah, ya, minggu ini saya bisa makan dengan enak, alhamdulillah. Hari ini saya bisa bertemu dengan ikhwan, alhamdulillah saya bisa, dan seterusnya. Pekan yang lalu saya tidak bisa kemana-mana dan seterusnya. Itu namanya syukur dengan lisan. Bersyukur dengan lisan. Menyebut-nyebut apa yang telah Allah berikan kepada seorang hamba. Itu syukur dengan lisan. Kemudian wal jawari, bersyukur dengan anggota tubuh. Ya, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bagi seseorang yang memiliki ilmu, maka dengan mengamalkan ilmu tersebut, mengajarkan ilmu tersebut, itu namanya syukur dengan anggota tubuh. Bagi orang yang memiliki harta, maka harta itu disedekahkan. Itu wujud daripada syukur dengan anggota tubuh, al-jawari. Seseorang yang memiliki kesehatan, maka kesehatan itu digunakannya, tubuh yang sehat itu digunakannya untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wujud dari bentuk wujud dari al-jawarih, yaitu wujud syukur dengan anggota-anggota tubuh. Silakan merujuk ke kitab beliau. Nah, ini perbedaan antara alhamdulillah dengan asyukur. Qala hafizahullah ta'ala, disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa al alif lam fi qawlihi, di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Pada alhamdulillah di situ ada alif lam, al lil istighraq. Lil istighraq. Apa itu lil istighraq? Ai jami'ul mahamid. Jami'ul mahamid lillahi subhanahu wa ta'ala milkan wastihqaqan. Wastihqaqan. Jadi jami'ul mahamid, pujian, seluruh pujian, segenap pujian, mencakup seluruh puji-pujian. Lil istighraq artinya mencakup, meliputi seluruh puji-pujian. Itu maknanya lil istighraq. Jadi lil istighraq maknanya mencakup, meliputi seluruh segenap puji-pujian. Maka disebut jami'ul mahamid lillahi subhanahu wa ta'ala. Seluruh puji-pujian, seluruh puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Milkan wa istiqaban. Hanya milik dan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yastahiqul hamda 'ala al-itlaqi illallahu jalla wa ala. Maka tidak berhak mendapatkan pujian secara mutlak. Tidak ada yang berhak untuk mendapatkan pujian secara mutlak illa, kecuali hanya Allah jalla wa ala. Hanya Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Li'annahu huwal mun'imu, karena sungguhnya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala al-mun'im, yang memberikan nikmat. Dzul in'am, yang memiliki kenikmatan. Al-mutlaq, secara mutlak. Karena Allah adalah yang maha pemberi nikmat, dan Dia Allah adalah zat yang memiliki segenap kenikmatan secara mutlak. Falahul hamdu, maka bagi Allah berhak untuk mendapatkan alhamdu, puji-pujian. Al-mutlak, yang sifatnya mutlak, puji-pujian yang sifatnya mutlak. Subhanahu wa ta'ala, yang maha suci dan maha tinggi. Fabi qawlihi, dan di dalam firman Allah, alhamdulillah, ay jami'ul mahamidin lillah subhanahu wa ta'ala, yaitu segenap seluruh puji-pujian hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal makhluku, adapun makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innahu, maka makhluk itu yuhmadu, dipuji ala qadri ma yajri minhu minal khair. Adapun makhluknya dipuji atas kadar yang ada pada, atas kadar kebaikan yang ada pada makhluk tersebut. Atas kadar ukurannya berdasarkan apa yang yajri minhu, yang mengalir padanya atau yang ada pada diri makhluk tersebut. Kebaikan-kebaikan al-khair, kebaikan-kebaikan yang ada pada makhluk itu hanya sebatas itu. Jadi kalau ada orang memberi sesuatu, ya kita ucapkan terima kasih. Ya, kita puji dia, ya dia memang orang baik. Ya sudah, itu. Iya. terbatas. Memberikan yuhmadnya itu, dipujinya itu terbatas. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, dipuji dengan segalanya. Dipuji dengan segalanya. Kalau ada orang misalnya melakukan sesuatu, ya kita puji karena sesuatunya itu makhluk, ya. Oh, dia bagus dia. Nah, berarti oh dia bisa membuat mebel ukir. Oh, bagus dia. Kalau mebel ukir, ya udah sebatas pujiannya sebatas apa? Membuat mebel ukir itu. Kalau dia diminta untuk buat bangunan, kita tidak bisa memujinya. Itu terbatasnya pujian kepada makhluk. Tidak bisa secara mutlak. Allah Subhanahu wa taala mutlak. Segenap apapun itu pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia, kalau makhluknya dipuji atas apa yang ini. Pulang bikin cilok, enak ciloknya itu. Ya sudah, sebatas cilok aja pujiannya. Betul kan? Terus dia suruh bikin nasi goreng, cocok rasanya. Pujian lagi? Enggak. Hanya sebatas cilok saja sudah. Hanya sebatas itu makhluk. Ya. Maka dikatakan, fa'innahu yuhmadu ala qadri ma yajri minhu minal khair. Maka pujian kepada makhluk sebatas apa yang ada pada kebaikan apa yang ada pada dirinya. Itu berbedanya pujian kepada Allah sifatnya mutlak, sedangkan kepada makhluk terbatas sekali. Qala walakinallaha huwallazi ja'ala fihi hadzal khair. Akan tetapi yang sebenarnya lebih patut untuk dipuji, nah ini, yang sebenarnya lebih patut untuk dipuji, akan tetapi Allah lah dia ja'ala fihi hadzal khair. Sebenarnya Allah yang menciptakan kebaikan pada orang itu. Orang itu bisa bikin cilok yang enak, itu karena apa? Allah menjadikan orang tersebut bisa membuat. Sehingga yang lebih pantas dipuji siapa? Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya. Pada hakikatnya yang lebih untuk mendapatkan pujian adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seseorang yang membuat cilok kemudian dapat pujian, cilokku hebat, cilokku enak sekali. Orang ini kalau dia berilmu, dia akan mengucapkan alhamdulillah. Kenapa dia mengucapkan alhamdulillah? Karena dia mengetahui pujian itu mutlak untuk Allah. Dirinya perlu dipuji? Tidak perlu. Itu kalau orang mengetahui ilmu tentang makna alhamdulillah. Dia akan mengembalikan pujian itu kepada yang berhak untuk menerimanya. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan kita memahami makna alhamdulillah, kita menjadi tawadhu. Kita menjadi tawadhu. Bukan nanti lantas saya ke bengkelnya sepeda ini kok diperbaiki, jadi bagus sekali. Sahabat kok bengkelnya. Misalnya begitu, tidak. Bagi orang yang sudah paham alhamdulillah, bengkelnya bagus ini sepedanya jadi. Yang memperbaiki sepeda akan mengatakan alhamdulillah. Mengembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala, pujian yang mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Pujian sifatnya mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala. Qala fal aslul hamdulillah azza wa jalla. Maka pokok pangkal asal daripada alhamdulillah, pokok pangkal daripada pujian itu lillah, sebenarnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di sini memahami manakala ada orang yang memuji kita, ada manakala ada orang yang mungkin membuat semacam kita menjadi hatinya terbang gitu ya. Kan kalau dipuji orang jadi wah gitu. Nah, redakan itu semua, minimalkan itu semua dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Apapun ya, kredit poin, ya, ataupun ucapan-ucapan yang disampaikan oleh seseorang tentang diri kita, maka yang lebih pantas untuk mendapatkan pujian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang mengatakan, wah ini bagus, fulan itu ini gini, maka fulan yang mendengarnya mengucapkan alhamdulillah. Sebagai wujud apa? Sebagai wujud bahwasannya dia tidak berhak untuk dipuji. Dia manusia yang banyak kelemahannya, dia manusia yang banyak kekurangannya, dan dia tidak berhak untuk mendapatkan pujian. Yang berhak untuk mendapatkan pujian adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disitulah pentingnya kita, ya, mempelajari apa makna alhamdulillah. Karena sebagaimana tadi dijelaskan, alhamdulillah adalah lil istighraq. Lil istighraq. Jadi segenap pujian, seluruh pujian itu secara mutlak hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini mungkin pembahasan kita tentang alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, ya. Karena puji-pujian ini kalau kita tidak hati-hati akan menjerumuskan, ya, akan menjerumuskan, ya, seorang hamba Allah karena pujian. Ketika ia tidak mengetahui hakikat pujian itu untuk siapa, dia akan terjerumus. Terjerumus kepada sikap fakr, sikap bangga diri, sikap ujub, ya, ujub. Kemudian sikap riya, yang kemudian akan menggugurkan segenap amalannya. Na'udzubillah. Jadi dengan kita menempatkan diri kita ini siapa, ya, apakah pantas kita mendapatkan pujian? Kalaupun kita pantas mendapatkan pujian, ya, maka kita mengembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini penting bagi kita untuk agar hati kita ini senantiasa terjaga. Agar keadaan hati kita ini senantiasa terjaga untuk selalu melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang ikhlas hanya karena mengharap, ya, ridho pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, ini penting untuk kita memahami makna alhamdulillah. Sehingga dengan demikian, ya, kita mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri kita, ya, dan kita mengetahui hakikat puji-pujian itu hanya bagi Allah. Kita tidak berhak untuk mendapatkan pujian tersebut. Kita kembalikan pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.